palingku tanpa bertanya. Mukaku terlihat merah memudar, senyata berkata seperti bunga yang kamu tanamkan, memekar di hati yang kurasakan. Memang hal pertama yang kurasakan, ku malu rasanya. Cukup, tak lagi cukup, tak lagi cinta. Rasa cukup untuk sekarang, ku takut terlalu cepat. Ingatkah dulu kamu yang pertama mencium bibirku dan terus bertanya, mengapa